ibn Hisham walamma dzakartu anna dhamira yanqasimu ila muttasilin wa muttasilin walamma dan ketika dzakartu aku menyebutkan anna dhamira bawasna dhamir yang qasimu telah terbagi, yang qasimu terbagi ila muttasilin wa mufassilin al-ghadir muttasil al-ghadir mufassil. Sudah lewat ya, ghadir muttasil sama ghadir mufassil. Apa Said, ghadir muttasil? Nah, al-mufassil kebalikannya. Asal tu ba'da dzalika, aku mengisyaratkan setelah itu. Setelah beliau menyebutkan dhamir terbagi dua, ada muttasil, ada munfasil. Lalu beliau mengisyaratkan ba'da dzalika setelah itu ila annahu mahma amkana ayyuta bil muttasil. Mahma amkan, kapanpun memungkinkan, ayyukta didatangkan dengan dhamir muttasil, ila annahu mahma amkan, kapanpun memungkinkan, ayyukta didatangkan dengan dhamir muttasil, jelas. Bala yajud al-udulu anhu ilal mufasili. Tidak boleh berpaling dari domir mustasil ke domir mufasil. Tidak boleh. Kalau dalam suatu kalam memungkinkan didatangkan dengan domir mufasil, dengan domir mutasil. Satu kalam dong. Red. Kalau ini memungkinkan dipakai di situ dengan dhamir mutakhil, inti enggak boleh macam-macam ya. Inti harus berpaling ke dari dhamir mutakhil, inti letakkan dhamir mufasil kaole. Enggak boleh, betul-betul enggak boleh. La taqulu qoma ana. Qoma ana. Qoma ana ini enggak boleh. Wala akramtu iyyaka, karena koma ana bisa dipakai dhamir muttasil apa? Kumtu. Lah memungkinkan bagi antum memakai dhamir muttasil yaitu tu kumtu tu. Ente enggak boleh berpaling dari dhamir muttasil ke dhamir mufasil, enggak boleh. Enggak ila koma ana keliru, akala ana. Itulah omong di mau apa? Para main-main lah. Koma anak. Nah. Jelas? Koma antak. Gak boleh. Koma nahnu. Gak boleh. Kenapa? Karena memungkinkan diletakkan di situ dhamir apa? Dhamir mutakhir. Kalau memungkinkan di situ diletakkan dhamir mutakhir, dhamir mutakhir, gak boleh pakai dhamir mutakhir. Sedangkan anak di situ dhamir apa? Dhamir mutakhir. Mungkin dipakai di sini dhamir muttasil kuntu, tapi tunya antum buang, ente ganti dengan ahnu, dengan anak, koma anak, ini keliru. Wala akramtu iyaka, memungkinkan antum pakai akramtuka, kaka dhamir muttasil. Ente enggak boleh pakai dhamir iyaka, dhamir mufasil enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Litamak kunika, karena memungkinkan bagimu. Litamak kunika, karena memungkinkan bagimu. Amin antakula, kamu bisa mengatakan. Kumtu wa akram tuka. Kumtu koma ana. Bisa antum membaca kumtu. Wa akram tuka. Ko akram tu iyaka. Amro akram tu iyaka. Iyaka, kamu berpaling dari dhamir muttasil ke dhamir mufasil, ini keliru. Baik. Ya Rahmatullah. Bihlafi kaulika maqoma illa ana wa ma'akramtu illa iyaka. Lain dengan judul maqoma illa ana wa ma'akramtu illa iyaka. Limada? Fa'innal ittisala huna muta'adzir. Karena diletakkan dhamir mutasil di sini, muta'adzir gak bisa. Kenapa? Karena dhamir mutasil gak mungkin jatuh setelah dhamir, setelah illa. Jelas? Jelas kan? Maqoma illa tu enggak mungkin karena setelah illa akramtu illaka enggak mungkin karena setelah illa. Nah karena illa menghalangi di sini diletakkannya dhamir mutasil kalau apa dhamir mutasil wa illa memungkinkan di sini cuma enggak bisa karena setelah illa. Maka sini fa innal ittisaluna mutasil karena ittisal diletakkan dhamir mutasil di sini amat telah muta'adzir enggak mungkin sebabnya li'anna illa mani'atun minhu karena adanya illa mencegah adanya dhamir muttasil walidzalika ji'a bil mufasili oleh karena ini didatangkan dengan dhamir mufasil enggak dhamir muttasil karena apa sebabnya adanya illa wa illa kalau enggak ada illa wajib walau kalau ada kata enggak ada illa harus ya enggak boleh dipakai dhamir mufasil karena illa maka ini mengharuskan dibaca dhamir mufasil. Jelas ya Allah? Jelas. Hidir jelas. Baik, soal untuk hidir. Mana daha illa anta? Benar? Terus Iqbal, nadaha anta benar. Kenapa salah? Seharusnya mutasil, tapi ini? Sarul. Bedanya apa? Dua contoh ini kok salah, Sarul? Dua contoh yang satunya salah, yang satunya benar. Kenapa, Sarul? Duh. Belum datang tadi, Sarul. Salih, kenapa Salih? Dengan satunya ada dhamir mana dhamir apa sisi ulangi suruh ulangi habis gimana kali tanpa ilah baik terus kemudian satunya mana jaha illa iya yang terpisah dengan illa jadi gara-gara illa gitu gak boleh kenapa belum pasir gak boleh belum pasir seterusnya barang lain. Tes. Ditulis di situ. Faedah. Qad yakunu al-infisalu wajiban. Idza kana الضمير مقدما وأريد به التخصيص مثل قولك إياك نعبد titik. Titik boleh enggak? Nak budukah? Boleh atau enggak ini? Hah? Tapi kenapa kok di sini Allah mengatakan iyyaka na'budu? Sedangkan iyyaka dhamir apa? Mufassil. Memungkinkan diletakkan di situ dhamir apa? Muttasil. Mana itu? Mana itu? Na'budu ka, na'budu ka. Memungkinkan di situ diletakkan dhamir-dhamir muttasil na'budu ka. Tapi kenapa Allah pakai iyyaka na'budu? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin satu faedah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin taksis, maka Allah mendahulukan iyyaka min babin taksis. Maka di sini bukan sekedar boleh doang, malahan wajib didahulukan maf'ulun bih, yaitu berupa dhamir munfasil tadi, meskipun memungkinkan dipakai dhamir muttasil. Mungkin diletakkan di situ dhamir muttasil itu mungkin. Tapi gara-gara Allah Subhanahu wa taala ingin taksis, maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukannya. Dan mendahulukannya ini memakai dhamir mufasil wajib pakai dhamir mufasil. Enggak boleh ka. Enggak boleh ka dhamir itu enggak boleh. Kalau kita ka dhamir itu enggak boleh, kenapa? Karena ka itu enggak mungkin diletakkan di depan, ya toh? Enggak mungkin. Kalau kita dhamir itu ka atau nak buduka juga enggak mungkin. Kalau nak buduka enggak ada taksis. Tapi kalau makanya jalan satu-satunya harus pakai dhamir mufasil dan kita letakkan di depan untuk yufil taksisan. Jelas? Jelas? Baik, jelas. Baik. Terus dah. Baik ini faham Ibn Abi Asif. Jadi ingat dalam Al-Quran tersebutkan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Secara faedah boleh, secara faedah enggak boleh. Karena memungkinkan dalam ini lafaz, karena memungkinkan dengan ini lafaz itu diletakkan dhamir muttasil, itu apa? Na'buduka, nasta'inuka. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berpaling dengan dhamir muttasil ke dhamir munfasil? Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin satu faedah, bahwa at-taksis, dan ini harus diletakkan di depan supaya berfaedah taksis. Qala al-musannifu rahimahullah, summa tasnaitu, kemudian aku kecualikan min hadhihi al-qa'idati, dari qa'idah. Qa'idah apa ini? Qa'idah apa ini? Qa'idah apa ini? Iya. Summa tasnaitu, kemudian aku kecualikan min hadhihi al-qa'idah, dari arti qa'idah ini, selama mungkin diletakkan dhamir mutakhir, enggak boleh diletakkan dhamir mutakhir. Summa tasnaitu, kemudian aku kecualikan min hadhil qaidati, dari ini qaidah. Surata ini dua bentuk, ini perkecualian. Ya juzu fihal faslu ma'atamakuni minal wasli. Boleh dipakai wasl, padahal memungkinkan pakai domir wasl. Fasl ay domir mufasil, wasl ay domir mutasil. Jelas? Fasil, kita kan? Dhamir fasl ay dhamirul mufasil, wal wasl dhamir mutasil. Itu dalam dua surah ini termasuk hal yang diperbolehkan ingda mereka. Hukum asal enggak boleh, hukum asal tidak boleh, tapi dua surah ini dikecualikan oleh alun nuhat. Wa illa kalau secara kaidah enggak boleh, cuma ini ada bentuk kecualian dari mereka. Jelas lewat? Apa ini kaidahnya? Apa arti min hadil qaidah ini? Apa jawab? Maka mutasil. Tidak boleh mengfasil. Faiz, gimana Faiz? Kita unik. Terusnya. Faiz, tidak ada sekali, Han. Urim, tidak ada sekali, urim. Baik. Sebab kali mari kering ku langsung paham lho. Iya sebenarnya. Wa dhabitul ula, dhabit pertama, bentuk yang pertama. Wa dhabitul ula, dhabit yang pertama, bentuk yang pertama. Perkecualian yang pertama. Ayakuna dhamiru saniya dhamiraini. Hendaknya dhamir itu yang kedua, kedua ya. Ayakuna dhamiru adalah dhamir itu saniya dhamiraini, yang kedua dari dua dhamir itu awaluhuma. Kata semuanya. Ayakuna dhamiru, hendaknya dhamir iku saniya dhamiraini, yang kedua dari dua dhamir iku awaluhuma, paling pertama dari dua dhamir itu a'rafu minas tsani, lebih marifat dari yang kedua. Jelas kemarin dhamir bertingkat-tingkat toh? Itu ada yang dhamir lebih a'raf, dhamir apa? Mutakalim, dan dhamir mutakalim, dan di bawahnya lagi apa? Di atasnya. Di bawah, di atas. Di bawahnya lagi mukhatab. Di bawah lagi mutakal, paling tinggi adalah dhamir mutakalim, yang kedua baru dhamir mukhatab, dan yang nomor tiga baru dhamir ghaib. Nah ini syarat yang pertama, ada dua dhamir. Nah dhamir yang pertama ini itu lebih ma'rifat dari dhamir yang kedua. Kalau dia lebih ma'rifat dari dhamir yang kedua, maka boleh diletakkan dhamir mufasil, meskipun memungkinkan dhamir mutakhil. Walaisa marfu'an, syaratnya tidak dhamir marfu'. Syaratnya enggak dhamir marfu', bisa dhamir rafa', bisa dhamir nasab, atau dhamir jar. Enggak boleh dhamir rafa'. Dhamir ada tiga ya. Ada dhamir rafa', dhamir nasab, dan dhamir jar. Ya kan? Kalau mufasil ada dhamir apa? Nasab dan mufasil kok rafa' dan jar. Kalau mutakhir ada apa? Kalau mufasil ada dua rafa' dan nasab, enggak ada jar. Kalau mutakhir ada tiga. Masyaallah, coba benar cara ingat ya. Ayo. Terusnya. Jelas salah ya? Jelas ya kira-kira ini. Qasim. Jelas ya? Sarul, bi sarul. Mudeng sarul. Insyaallah. Nahu salnihi wa khiltu kau. Di dalam ini contoh ada dua dhamir, ya tak? Salnihi. Mana dhamir pertama? Dhamir mutakallim, yang kedua dhamir ghaib. Dalam satu kata ada dua dhamir. Dhamir yang kedua lebih ma'rifat. Paling pertamanya lebih ma'rifat daripada yang kedua, yaitu salni ini. Itu lebih ma'rifat karena dhamir mutakallim. Berarti apa? Boleh salni iyahu. Apa-apa. Ini memungkinkan di sini dipakai dhamir mutasil, ini memungkinkan. Tapi karena ada di dalam orang Arab itu bilang salni, bikinlah kaidah baru kecuali perkecualian. Lah, adanya perkecualian ini adalah keluar dari apa? Dari apa? Dari karena datang orang Arab ngomong seperti itu, diperkecualikanlah. Halo. Wahil tukahu, malah ada berapa dhamir? Tiga dhamir tukahu. Tapi yang terpenting dhamir ka sama hu. Ka itu apa? Dhamir mukhatab lebih ma'rifat, hu dhamir ghaib. Ah, boleh ente baca khiltuka iyahu. Ya juz antakula, boleh kau mengatakan fihima pada dua contoh. Salni iyahu wa khiltuka iyahu. So, jelas? Wa innama kulna, dan sesungguhnya kami katakan seperti itu. Ad-dhamirul awwal fi dzalik, dhamir yang pertama dari contoh itu a'rab lebih ma'rifat. Lebih ma'rifat. Li'anna dhamiral mutakallim, karena dhamir mutakallim itu lebih a'rab, lebih ma'rifat dari dhamir mukhatab, kan dhamir mukhatab lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Jelas soal ini kan? Jelas soal ini. Paham ya sih? Lu ketahuan tuh kecil. Beda, lebih mantap. Itu apa itu? Boleh. Kok atas sudah kotor mantap sekarang. Ini lebih mahal, lebih mahal. Sama harganya. Itu ya. Oh, gayanunya aja ya. Covernya ya. Dokter tahu saja. Syarah wa ta'lif. Nah. Terusnya. Senang serta mongsor. Enggak ada pertanyaan? Kalau disampaikan ini jelas ya? Jelas. Duh, ya misalnya gimana? Kalau misalnya nah, asarku usul ya kan. Kok enggak dikatakan tiga damir doang lah. Ada mutasi, ada damir mustatir, ada berbaris katanya. Gitu ya, intinya kan gitu tak. Pakai tiga lah, kalau aku pakai tiga enggak apa-apa. Asar bilang ada tiga damir, ada mutasil, ada damir anta, yaitu sal, mustatir, tapi ada baris. Itu kata asar, benar atau salah? Benar atau salah? Betul, enggak salah. Cuma bahasa kita baris atau mustatir. Soal yang kedua, Ansor, apakah ada istilah dhamir mustatir itu ada mutasil karo munfasil, Sor? Kono, Sor? Nanti ke dibahas ya. Alhamdulillah, paham ya, Sor. Loh, saya Ansor, ada dhamir mutasil karo munfasil. Pembahasan kita hanya dhamir baris, ada baris itu dhamir mutasil karo dhamir munfasil. Mufasil. Tengok kemarin Nasor. Mana ada istilahnya domiran bor. Baik. Domir baris. Mana ini? Domir baris itu ada yang mutasil, ada yang mufasil, Sor. Kalau domir mustatir itu enggak ono. Mustatir terbagi dua, mutasil ke mufasil. Ini sama mufasil. Ini. Harus cari ya. Jadi mustatir itu dan mufasil itu hanya pembagian dhamir baris. Jelas? Bukan dhamir mutasil. Baik. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa dhabitu tsaniyati, dhabit yang kedua. Yang maksudnya dhabit yang kedua itu apa? Yaitu memungkinkan diletakkan dhamir mutasil tapi boleh diletakkannya dhamir mutasil ayakuna dhamiru khabaran likana au ihda akhwatiha, adanya dhamir itu khabarnya kana atau salah satu dari akhwati kana. Jadi dhamirnya khabarnya kana atau salah satu khabarnya kana. Sawaun kana masbukon bidhamirin amla. Baik dhamir itu didahului oleh dhamir atau tidak. Contohnya afal awwal ainil awwal, dhamir itu khabarnya kana dan didahului oleh dhamir as-sadiqu kuntau. Mana dhamirnya kana? hu, ya kan? Mana dhamir sakana? Hu. Hu di sini didahului oleh dhamir apa enggak? Didahului oleh dhamir. Mana dhamirnya? Mana dhamirnya? Tu. Wasani as-siddiqu kana Zaidun. Mana khabarnya kana? Hu. Apa kau didahului dhamir? Tidak. Ya, berarti kan kawan. Lihat ini. Ayakuna dhamir, dhamir itu khabaron li kana, khabarnya kana. Au ikhda akhwatiha atau salah satu saudaranya kana. Lihat. Sawa'un kana masbukun bi dhamir. Baik dhamir itu didahului oleh dhamir yang lainnya. Bin. Atau tidak. Berarti fal awal ainal awal masbukan bi dhamir. Contohnya as-siddiqu kun tahu aina dhamir aina ismu kana aina khabaru kana hu khabarnya kana. Khabarnya kana ini didahului oleh dhamir apa enggak sekali? Mana dhamirnya? Ta. Maka seperti ini boleh hu itu dhamir mufasil atau dhamir mutasil Abdul Aziz. Hu di situ kun tahu hu dhamir mutasil atau dhamir mufasil? Dhamir mustat, mustatir. Kun ta ta hu hu hu dhamir hu. Hah? Mustatir. Dhamir baris. Iya, dhamir baris benar. Nah itu mutasil atau mufasil? Mutasil hu dhamir mut mutasil boleh dibaca as-siddiqu kun ta'i iyahu. Memungkinkan di sini pakai dhamir mutasil tapi boleh memakai dhamir mufasil. Syaratnya coba dhamir itu khabarnya kana. Dhamir khabarnya kana. Baik dhamir itu didahului oleh apa? Oleh apa? Oleh dhamir yaitu ta. Wasaina sami khabarnya kana cuma enggak didahului oleh dhamir itu sami. Nahu as-siddiqu kana Zaidun. Mana isimnya kana? Hadir. Isimnya kana mana? As-siddiqu kana Zaidun. Mana isimnya kana? Zaidun. Sarul, mana khabarnya kana? Dhamir hu. Berarti ini jadikan apakah hu itu didahului oleh dhamir akbar? Kana hu Zaidun. Apakah dhamir ini dari dhamir hu didahului oleh dhamir? Enggak. Baik, barakallahu fiik. Berarti boleh. Maka lihat. Nahu as-siddiqu yajuz an taqula fihi ma kunta iyyahu. Boleh kau bilang kunta iyyahu kau apa? Wa kana iyyahu Zaidun. Pakai kana iyyahu Zaidun enggak apa-apa. Jelas, insyaAllah jelas. Jelas. Berarti dua ya. Dua surah ini diperbolehkan oleh mereka. Allah. Terus apa nasar? Baik, lanjut. Wattafaqu dan mereka ini sepakat. Ala annal wasla bahwasanya wasl dipakai dhamir mufasil. Itu arjahu fi suratil ula pada bentuk yang pertama lebih arjah, lebih kuat dibaca wasl, dibaca dhamir mutasil. Idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan, selama fi'il itu tidak fi'il qalbiyan. Selama fi'ilnya fi'il fa' tidak qalbiyan. Apa qalbiyan? Asal qulub. Kayak apa? Kayak dhanna, za'ama, ra'a, dan seterusnya. Hala falul kulub kolbiyan, air dhamir itu tidak min af'alul kulub, yang intinya sodir dari hati. Nyangka itu kalau dikatakan hati. Adanya sangkaan teko hati. Melihat ya tapi ingin melihat juga hati. Pengen bernasi ya pengen. Itulah. Nah. Ingat syaratnya. Idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan. Selama fi'ilnya itu tidak min af'al qulub. Kalau seperti itu keadaannya, maka dibaca wasl pada surah yang kedua itu. Ya surah yang pertama itu lebih kuat. Contohnya salnihi a'tinihi. Salnihi wa'tinihi itu karena barakallahu fiik itu adalah tidak min af'al qulub. Salnihi wa'tinihi bukan min af'al qulub. Karena dia bukan min af'al qulub, maka lebih bagusnya diapakan ikhwan? Dipakai dhamir al-waslu boleh, itu pakai atini iya boleh, tapi lebih arjah dan lebih bagus dipakai itu, karena apa? Karena tidak min afal qulub. Walidharika lam yati fitang zili illa bihi, oleh karena itu tidaklah datang dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran, walidharika oleh karena ini lam yati tidaklah datang fitang zili dalam Al-Quran illa bi'inaisana bihi ay illa bil wasli, kecuali dibaca wasol. Oleh karena itu, untuk menguatkan dia adalah lebih arjah. Menguatkan dia adalah lebih arjah, karena dalam Al-Quran tidaklah datang ke sel yang bamir, bamir wasl. Faham insyaAllah ini kan? Baik. Nah. Faqaulihi ta'ala anuljimukumuha iyas alkumuha fasayakfikahumullah. Anuljimukumuha, di situ tersimpan dua dhamir. Apa dhamir apa? Dhamir antum sama dhamir ha, sama-sama muttasil. Anuljimukum, cuma satu dhamir mukhatab lebih arab, dan ha dhamir mukhatab dhamir ghaib. Makanya boleh anuljimukum iyaha. Baik, di sini kami di sini anuljimukum bukan min afal qulub, ya kan? Maka di sini lebih arjah dibaca apa? Al-wasl, dibaca al-wasl. Iyas al-kumuha. Mana dhamir di sini? Dua dhamir kan? Dhamir kun sama dhamir ha. Dhamir kun sama dhamir ha. Maka kun dhamir mukhatab lebih arab daripada dhamir ha, dhamir ghaib. Maka di sini boleh dibaca apa? Rasihnya dibaca iyas al-kumuha pakai dhamir muttasil, la pakai dhamir munfasil. Fasayakfi kahumullah, kahumullah, kah dhamir apa? Muttasil, hum dhamir muttasil, illa anna yang pertama lebih arab daripada yang kedua. Maka di sini seperti itu. Jelas insyaAllah kan anak? Jelas sahabat nasir Amir, paham saya Amir? Jelas-jelas kan, kan Eskar? Saya duduk dulu, mikir dulu. Mana yang belum paham? Dibaca dulu. Mana yang belum paham? Lanjut. Waktalahu, dan mereka berselisih. Fima idza kanal fi'lu qalbiyan, kalau fi'ilnya itu fi'l qalbiyan. Mana paling arsa sekarang kalau fi'l qalbiyan? Agak mana paling arsa? Baik. Nahu khiltu kahu wa dhanantu kahu suf khilta khala, aku menyangka kamu aku kepadanya sama-sama afal qulub. Ya, di situ tersimpan dua dhamir. Ka samahu, dhanantu kahu ka samahu, ini mana yang terbaik ini? Mereka berselisih pendapat. Wa fi babi nahu kunta wa kana Zaidun fa qala al-jumhur. Tayyib. Ada dan dalam bakana. Contohnya kun tahu wa kana Zaidun. Berarti apa ini? Waqtala fi ma idza kana al-fi'lu qalbiyan, sini titik ya. Khulutukahu wa dhanantahu. Manakah yang paling arja? Pakai dhamir wasal atau ka dhamir apa? Atau ka dhamir apa? Dhamir apa ya khawana? Dhamir apa? Baik, dhamir wasal atau dhamir al-fasal. Dan juga pada dhamir kana, yaitu yang kedua, suruh yang kedua, kana kuntahu wa kana usaidun faqala jumura ini. Jadi masalah sekarang, kalau fi'il tafi'il tu qalbiyah pada surah yang pertama atau surah yang kedua pada kuntahu wa kana usaidun faqala jumhur al-faslu arjah fihina, kata jumhur al-fasl lebih arjah. Berarti yang lebih arjahnya dibaca pakai dua berapa? Al-fasl lewat berapa? Mutafil Amung fasil, mung fasil. Hada kaulu jumhur pada perkara-perkara qalbiyan dan pada bab yang kedua, yaitu surah yang kedua, itu lebih bagusnya kata jumhur dibaca fasil. Waqtara Ibnu Malikin fi jami'i kutubihi al-wasla fi kana ada Ibnu Malik rahimahullah dalam semua kutubnya kalau bab kana lebih rajih dibaca wasal ay dhamir muttasil. Tapi ingat waqtulifa ra'yuhu fil af'al qalbiyah, dan berselisih pendapat ya akalnya dia atau ra'yu dia, pendapat dia berkaitan dengan af'al qulub, berkaitan dengan af'al qulub. Fataratan wafaqal jumhur, sekali tempuh mencocoki jumhur itu apa? Dibaca apa? Al-mufasil. Wataratan khalafahum, menyelisih mereka dibaca apa? Al-wasl wa khulasa qarna ba kalau fi al-hasib, boleh kedua-duanya. Enak ngono ikhwan. Boleh kedua-duanya. Keduanya warid dari orang-orang Arab, jelas sudah. Karena warid dari mereka, selesai sudah urusannya. Karena warid dari mereka, selesai urusannya. Jadi jaiz, baik itu qalbiyan ente pakai apa? Mufasilankah atau enggak mufasilankah, terserah wis. Dalam kana wa ikhu, dalam kana wa akhwatu, itu pakai mufas atau mutasilan, wa kilahuma jaizun insyaallah taala. Nah. Longga ilam yakun. Qalbiyan, usara nu salah. Ilam yakun lo. Yang dihilangkan itu kalau fi'ilnya qalbiyan. Iya, kita fakuh dah, mesti kita menyelisih dah. Sebentar. Thank you. sana. Di sini kan dikatakan jam ini mengecualikan cara dan berturut. Maksudnya yang berturut itu fasal itu dibolehkan apa fasal? Ya. Sebutkan yang pertama turutnya yaitu dengan mencontohkan sel ini dan dia bukan kolbia. Kemudian pada yang berikutnya dia mengatakan wasafaku sepakat alam wasal sekarang wasal. Ya. Loh sepakatnya Pak Arjasnya loh. Iya Arjas. Kalau masalah boleh boleh. Ya jais, jais, oleh-oleh, cuma arjahnya dibaca itu aja. Itu mana etaf aku di situ. Oh maksudnya itu antum. Usunut toh. Bolehnya boleh, terserah sampean. Pakai wasli, pakai damir wasl, al damir fasl, orang-orang larangan. Karena dikecualikan oleh Ibnu Hisam. Cuma masalah kita babul afdal war rajih wa arjah itu yang mana? Sudah jelas? Iya. Nah, jelas. Kalau kecuali sarul arjahnya apa ini sarul ini? Nah. Oke, jelas kita buka lanjut lagi. Hah, sudah? Hah? Sudah. Cukup. Ya wes kalau cukup satu jam. Kalau Salis ngomong cukup aku rambut tabar. Jadi anggap ya, karena Salis masih tapi sudah besar dah lupa saya. Salis sudah besar kok lupa. Kapan hari ini Evan? Belum kes terus mutat aku baru ini. Ya usahlah aku hari ini sekasian antum lah. Kau boleh menikah oleh lah. Sama Evan. Mungkin cuman ini loh aku tadi tuh kesana itu mau ngambil susu ibnu Adil karena lupa bawanya.